Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ya jemaah sekalian rahimakumullah, sangat-sangat kita memohon maaf atas entah ini namanya keterlambatan atau apa ya namanya, sampai isya masya Allah kita habisin waktu di mobil itu sampai hampir 3 jam ya kon, dari Cilangkap sampai sini ya. Belum pernah nih terjadi seperti ini. Besok-besok mungkin kita minta helikopter aja ya. Tolong Al-Ikhlas sediakan helikopter ya. Mendaratnya di kali ya. Masya Allah. Dan ini masih ada challenge berikutnya. Kita pulang nih wallahu'alam. Ya. Udahlah tawakal sama Allah dah. Ya. Jangan sampai bermalam di jalanan lah. Ya. Dan kemudian tadi sempat kontak dengan panitia. Kita udah pusing di dalam mobil. Jadi untuk kali ini qadarullah kita tidak membawakan tema yang seharusnya dibawakan, apa itu sunnah, karena gak mungkin waktunya juga cukup. Selagi itu pula qadarullah bukunya ketinggalan. Jadi hari ini hari yang luar biasa ya. Anak kajian tadi siang di Pondok Indah panas masya Allah, pulang panas, dekat lagi sampai rumah Allah Ta'ala turunkan hujan yang derasnya masya Allah. Akhirnya ana tinggal di warung kopi sebentar ya, gak bisa pulang dulu. Ya begitulah cuaca zaman sekarang ya. Allah Ta'ala menjadikan itu semua pasti ada hikmahnya. Dan ternyata jemaah sekalian masih berkenan untuk tetap di sini. Alhamdulillah. Ya jazakumullah khairul jazak dengan husnudhannya teman-teman di sini. Kita langsung ke masalah atau ke tanya jawab aja. Ya mau nanya langsung silakan, tapi tolong tidak ada kaitannya dengan politik. Ya. Ya jangan. Ya. Oh masya Allah. Ini tanpa speaker udah kedengeran insya Allah. Ayo Pak, silakan Pak. Iya. Iya. Kawan-kawan saya gitu. Yeah. Mereka tahan ingin apa? Tinggal di kampung. Tinggal di kampung. Suasana yang nyaman, apa? Mungkin yeah. Ada seperti apa? Cita-cita seperti itu dan. Pengen tinggal di kampung. Iya, yang nyaman, aslinya orang kampung atau orang? Aslinya orang kampung. Kenapa ke kota? Siapa suruh datang Jakarta? Jadi kan maksudnya bukan kelompok pengajian ya, biasa. Ah, jangankan mereka, Anda pun juga pengen Pak tinggal di kampung, istri banyak di bertebaran di mana-mana. Ya, silakan. Ya, baik. Masalah ada namanya dalam Islam ada namanya roja, ada yang namanya tamani. Ya, roja itu harapan, tamani itu angan-angan. Nah, jika kita menginginkan sesuatu, kita lihat ini apa, kebaikan atau keburukan. Kalau ternyata itu hal yang baik dan positif buat kita, maka lihat juga keberikutnya, apakah kita melakukan step atau langkah menujunya. Ya, jadi kalau misalnya cita-cita keinginan kita itu buruk misalnya, maksiat, maka segera hapus. Tapi kalau keinginan kita sesuatu yang mubah, baik, nah maka itu boleh. Tetapi kemudian jangan sekadar berharap dan berangan-angan, melainkan lakukanlah hal untuk bisa sampai ke apa yang diinginkan itu. Ya, dan Islam membolehkan hal-hal yang boleh, diperbolehkan dan diperluas. Cuma masalahnya jika harapan atau keinginan tersebut tidak diteruskan dengan langkah yang konkret, maka khawatirnya itu hanyalah tamanni. Jadi ada roja, roja itu harapan. Bedanya roja dengan tamani, dua-duanya sama-sama keinginan dan asa. Tetapi bedanya roja itu, roja harapan yang disertai dengan apa? Langkah menujunya. Yang pengen ke surga maka beramal soleh. Yang pengen dimudahkan ke surga maka menuntut ilmu, gitu kan? Ini namanya baru roja. Tapi kalau tamanni laisa bi amaniikum, ya, tidak seperti angan-angan kalian orang-orang musyrikun dan juga angan-angan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berangan-angan pengen masuk surga, tetapi mereka tidak mau masuk Islam. Artinya mereka pengen dapat surga tapi enggak mau melakukan sesuatu yang atau step menuju surga. Nah, padahal berangan-angan menuju surga, keinginan kepada surga itu wajib, harus ada pada muslim. Tapi selagi kita berharap, kita juga harus melakukan hal-hal yang konkret menujunya. Sekarang keinginan hal yang mubah tersebut, pengen nanti suatu saat tinggal di desa. Kalau cuma keinginan betikan perasaan semata, maka ini cuma perasaan doang. Tapi kalau memang dia bercita-cita, keinginan betul-betul nanti pengen ke sana, ke desa, tinggal dengan tenang, itu hal yang boleh mubah. Dan dia sebagai muslim ketika punya cita-cita, maka perlu melakukan step dan langkah menujunya. Seperti misal di kampung kan namanya ekonomi perputarannya tidak secepat kota. Makanya banyak pengangguran di kampung. Ya enggak? Banyak pengangguran di kampung. Anak-anak muda yang sekolah atau lulus dari sekolah, kalau di kampung sulit cari pekerjaan. Padahal banyak pekerjaan di sawah tapi mereka enggak mau. Ya kan? Enggak mau kerja di sawah. Anak-anak muda sekarang enggak mau. Iya. Mendingan ngotak-ngatik HP, nongkrong sambil ngerokok, ngopi, itu lebih baik bagi mereka dibandingkan ke sawah. Nah, maka kalau tahu begitu, bagi yang senang pengen tinggal di kampung, maka harus sekarang giat untuk mencari uang supaya nanti ketika sudah di kampung tinggal leleh-lehan enak, gitu kan? Atau buka warung udah punya modal. Jangan cuma berangan pengen nanti tinggal di kampung tenang. Kampung itu tenang betul, tenang. Lingkungannya tenang, tapi hati bisa enggak tenang kalau enggak punya duit. Beneran, di kampung itu banyak orang tuh bingung. Jangan kira kampung tuh tenang, itu banyak orang bingung. Pertanian udah mulai banyak yang ya kurang laku atau dijajah atau ditipu dan seterusnya. Pertanian udah enggak seenak dulu lagi. Ya, jadi perlu diketahui kondisinya. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sesuatu yang mubah, perhatikan juga keadaan bagaimana dan bidik, ya. Dan memang muslim selayaknya begitu. Ketika dia seorang muslim, dia memiliki mental juara untuk menuju yang dia cita-citakan. Ketika dia pengen ke surga, dia memiliki mental fastabiqul khairat, gitu kan? Coba kalau orang pengen ke surga tapi enggak punya mental gitu. Oh, udah, saya mah ke surga syukur-syukur, ke neraka ya memang udah di situ tempatnya. Ya, kan enggak enak kayak gitu. Ya jadi perlu apa? Muslim perlu mental yang betul-betul mental juara, walaupun belum tentu jadi juara, tapi dia mental fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, begitu. Nah, hal ini hal duniawi, dia pengen ketenangan nanti di desa, betul, bagus, enak. Tapi kalau bisa keinginan duniawi itu jangan mentok di dunia, melainkan ada porsi untuk akhirat di keinginan itu. Misalnya dia ingin tenang di desa supaya lebih beribadah lebih khusyuk, gitu. Supaya terhindar dari kepenatan dunia, itu boleh, enggak apa-apa. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman disebutkan yang maknanya, karena lafal Arabiknya saya takut salah sedikit, bisa jadi seorang dari kalian ada yang sampai ke gunung dengan gembalanya, menyendiri di gunung demi apa? Menghindari fitnah yang ada di pemukiman warga-warga orang-orang, sampai menyendiri mengasingkan diri ke bukit-bukit atau ke gunung bersama gembalaannya. Tapi di sini diperbolehkan seseorang, bahkan bisa disyariatkan seseorang mengasingkan diri dari fitnah. Kalau ternyata Jakarta udah banyak fitnahnya, udah enggak memungkinkan antum hidup baik di sini, maka keinginan ke desa itu enggak masalah, malah bagus. Ya, tapi perlu bekal. Makanya di hadis tersebut ada bekalnya, itu kambing. Ya nggak harus bawa kambing juga, ya kan? Ya minimal bawa mobil plat B lah minimal. Ya, yang biasa di Lebaran kan kayak gitu, plat B, taunya rental Gojek, ya. Gitu ya. Cukup insyaallah. Iya. Yeah. Waalaikumsalam. Ada suara enggak ada orang ya? Ayah, Umahat ya? Oke, oke. Sebentar Ibu. Bu, bentar. Volume bisa digede atau pakai headset mungkin Nana? Ada headset ini? Udah gede. Masya Allah. Kita kan kalau di sana itu kita nggak boleh berprasangka. Berprasangka buruk. Ya. Harusnya kalau kejadian kayak enak, itu saya pun kayak enak. Kemudian ketika kejadian itu ya, saya jadi mereka melakukan itu seperti hal biasa nggak ada kejadian. Nah ketika itu saya analisa posisi mereka jadi mana, saya berpikir jadi punya prasangka. Oh, saya bagaimana saya harus bersikap terhadap kondisi yang tidak enak itu? Sebelum saya tidak berprasangka buruk, saya analisir hati saya karena saya pernah baca ini hati kalau menghadap Allah itu hati yang mesti ini kasusnya apa Bu? Ibu diapain emangnya? Jadi kemarin saya itu tapi jangan terlalu detail. Global aja. Kemarin saya dikunci, saya nggak bisa masuk ke tempat kerja saya. Oh. Nah, kemudian selama beberapa jam, 3 jam lebih mungkin. Nah, kemudian ketika bisa masuk, saya pikir kejadian yang tak ada, tapi di meja saya itu banyak anggota dan kursi bertahan, jadi mungkin ada yang ngambil sesuatu dari data apa dari komputernya itu. Jadi maksudnya kalau mau, ya bilang aja. Tapi itu ada terjadi pengambilan enggak di situ? Pengambilan. Enggak tahu. Dikunci dan saya enggak bisa masuk. Terus terus ketika saya menghubungkan ternyata hari ini ada pertanyaan kan kalau saya ayo saya berpikir kalau semalam saya dikunci karena dia mengambil data itu benar gitu. Jadi saya berprasangka yang enggak. Iya, Ibu. Saya enggak bisa. Iya. Iya, Bu. Saya nggak bisa mengetahui 100% kondisi itu ya, hanya cerita global aja. Tetapi sebenarnya hal itu udah berlalu kan Bu ya? Kurang jelas suaranya. Ya, kondisi kayak begitu, kondisi kemarin masih menaruh satu sekarang sebelum saya datang ke pengajian ini. Jadi ngerasa apa sekarang ngerasa apa? Ya, kesedihan yang luar biasa sampai ya nangis. Maksudnya, saya mau kayak gini, mau punya masalah kayak gini, karena kan gak baik. Tapi ini terjadi pada diri saya. Saya berpikir saya mau dengan jiwa yang kursi, karena saya mau dengan jiwa yang kursi, tapi saya mau dengan jiwa yang iya, tapi Bu, iya, sini, itu peristiwa ya, yang itu merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya obatnya itu ada shifa'ul lima fis sudur, yaitu obat untuk apa yang ada dalam dada. Ada obat yang membuat ibu terlupakan akan itu semua, insya Allah, yaitu membaca Al-Quran dan melupakan hal-hal seperti itu. Apa yang ada bergejolak di hati dari persangkaan. Atau jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, itu lupakan. Baca Al-Quran, kemudian baca terjemahannya, dan lupakan permasalahan itu, insya Allah gak ada apa-apa. Ya. Saya sudah melakukan itu dengan ceramah, baca Al-Quran, tapi ya, sejak awal saya bisa mungkin baca Al-Quran berapa hari gitu. Tapi ternyata, ya masih kayak begitu, karena sebelumnya juga ada kejadian yang itu semua ya. Oh ya, Ibu enggak ini semua bisikan setan. Enggak usah terlalu dilarutkan. Ini pelarutan seperti inilah setan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran, yaitu kesulitan. Yang membuat sulit ini perasaan saja dan juga bisikan syaitan. Coba ya betul, ibu sudah membaca Al-Quran. Nah sekarang Al-Quran disebut oleh Allah syifa. Syifa itu penyembuh. Kenapa kok bisa belum bisa tersembuhkan? Ini berarti membacanya ibu terhadap Al-Quran itu belum betul-betul dan belum begitu percaya. Maka ibu lupakan dulu itu, porsikan baca Quran betul-betul, ikuti kajian-kajian akidah, baca buku akidah, dan jangan lupa untuk meruqyah diri sendiri. Ya, mungkin bisikan ini dari syaitan yang pengen selalu membuat ibu terbayang-bayang pikiran-pikiran yang tidak baik tentang mereka atau tentang kejadian tersebut. Maka baca surat Al-Baqarah ibu ya. Bisa bu? Coba mengkhususkan dulu misal ruqyah mandiri dengan niatan ruqyah dan mengenyahkan segala bisikan-bisikan syaitan. Yaitu baca nanti malam misalnya sebelum tidur Al-Fatihah, kemudian awal-awal Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, kemudian ayat Kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir, dan boleh beberapa surat lainnya seperti 3 surat terakhir Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dengan niatan ruqyah mandiri dan menenangkan hati dari bisikan-bisikan syaitan. Kalau niatan ibu benar, ibu percaya sama Allah, pasti akan terjadi perubahan pada kejiwaan ibu, pasti insyaallah. Tapi ketika percayanya kurang pada Allah, maka agak sulit. Agak sulit. Sebagaimana mungkin yang sedang berlaku ini, agak sulit, berulang lagi. Begitu Bu ya, itu saran saya itu aja Bu. Enggak usah dilarutkan lagi ya. Iya. Nanti dulu yang mau bertanya langsung, ini ada kertas-kertas ini. Bismillah. Anda sering mendengar hadis riwayat Muslim, bersegera beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam. Pertanyaan, apakah fitnah di sini bervariasi sesuai dengan keadaan individu-individu, orang berilmu atau orang jahil? Iya. Fitnah itu variatif. Fitnah itu variatif. Ada fitnah berupa kesyirikan. Jadi fitnah itu asalnya ujian dari Allah Ta'ala melalui bala tentara iblis, yaitu syaitan. Ada fitnah berupa kekacauan, ada fitnah berupa pelecehan, ada fitnah berupa syahwat, baik tentang lawan jenis atau makanan, pakaian, rupa, dan fitnah-fitnah lainnya. Bahkan macet itu sendiri adalah fitnah. Jadi fitnah itu segala ujian ikhtibar di dunia ini, dan dia variatif. Suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ayun nasi asyaddu bala'an, manusia model manakah yang paling kuat ujiannya, keras ujiannya? Maka kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Thummal amsal fal amsal, kemudian yang sepertinya dan yang sepisalnya. Yaitu semakin seseorang, nabi itu kan warisannya ilmu, artinya semakin seseorang berilmu maka semakin tinggi fitnahnya. Beda dengan fitnah terhadap orang jahil. Kalau misalnya orang yang tidak ngaji, mungkin terfitnahnya dengan wanita yang membuka aurat. Kalau yang sudah ngaji, fitnahnya juga wanita yang mungkin sepadan, sekufu dengannya. Ya begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah orang-orang menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak difitnah, yaitu tidak diberi ujian? Justru di sini ditekankan oleh Allah, semakin seseorang beriman semakin banyak fitnah yang menghujamnya. Dan disitulah nilai kesabaran dia, ya, yang akan Allah Ta'ala ketahui. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah memfitnah, telah memberikan ujian orang-orang sebelum mereka, para nabi, para orang salihin. Bahkan di antara nabi ada yang kemudian dibakar, yaitu Nabi Ibrahim, walaupun tidak mempan. Ada Nabi Zakaria yang katanya, bukan sabda nabi tetapi yang Israiliyat, Nabi Zakaria dibelah dari kepala sampai kemaluan, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Fitnah ujian. Orang berilmu lebih tinggi ujiannya. Ya. Fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-kadhib. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah akan, Allah telah mengetahui siapa-siapa yang jujur, siapa-siapa yang bohong, dusta. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi yang lainnya disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang diuji sesuai dengan kadar keagamaan dia. Sesuai dengan kadar keagamaan dia. Fa in kana fi dinihi sulb. Kalau dalam keagamaan dia itu ada kekokohan, maka lebih besar ujiannya. Kalau misalnya di keagamaannya itu ada riqah, yaitu tipis agamanya, maka diuji sesuai dengan ketipisan agamanya. Ya, jadi fitnah yang melanda ana beda dengan fitnah yang melanda antum dan teman-teman yang lainnya beda. Orang-orang punya potensi fitnah masing-masing. Ada di antara antum yang suka lebih condong ke celahnya ke fitnah perempuan. Ada yang condong ke fitnahnya ke fitnah duit. Ada yang condong fitnahnya di riya. Ada yang condong fitnahnya di misalnya baca Quran, melantunkan supaya orang-orang memujinya. Ada fitnahnya di nasyid, ada fitnahnya di lagu, ada fitnah semua orang masing-masing. Yang lebih enak ya semuanya kena dalam satu diri, itu enggak enak. Ya, repot itu ya. Begitu. Jadi fitnah variatif ya. Ada buku yang bagus untuk ini kalau antum mau terjemahan. Namanya Fitnah Akhir Zaman, pustaka Imam Syafi'i. Itu bagus ya. Kira-kira 400 halamanan kira-kira terjemahan itu. Bagus tapi ya. Ya. Fitnah Akhir Zaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa jika kita menolak perintah orang tua untuk ikut berbuat bid'ah? Tidak, karena berbuat bid'ah tergolong pelanggaran. Maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan jika kita menolaknya dengan baik, beliau malah menangis dan menganggap kita telah durhaka. Padahal sudah kita jelaskan dengan cara yang baik. Perlu diketahui jemaah sekalian rahimakumullah, kita beramal itu taat pada orang tua. Kenapa wajib? Karena diperintahkan oleh Allah. Perlu diperhatikan di sini. Di sini perhatikan, ikhwan. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini penguasa muslim dan ulama yang rabbani. Gitu. Sekarang apakah ketaatan kepada Rasul itu sama dengan ketaatan kepada ulil amri? Tidak. Ketaatan kepada Rasul pasti ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah harus taat pada Rasul. Oke. Okay. Taat pada Allah dan Rasulnya itu namanya at-ta'ah al-mutlaqah, ketaatan yang mutlak sifatnya. Adapun taat kepada selain keduanya itu ketaatan yang sifatnya muqayyadah, terikat, terkait. Artinya apa, ikhwan? Kalau ulil amri antum memerintahkan antum untuk berbuat kefasikan, kemaksiatan, kebid'ahan, dan ini pelanggaran dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sekarang antum lebih memilih taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Maka antum gak boleh taat pada ulil amri dalam masalah kemaksiatan ini, gitu kan? Di sini ya. Jadi ketaatan kepada waliul amri, kepada orang tua, itu bukan ketaatan mutlaqah. Pahami baik-baik perbedaannya di sini. Ketaatan mutlaqah yaitu ketaatan secara mutlak, sami'na wa ta'na, secara mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada selain Allah dan Rasulnya, itu ketaatan yang diikat dengan perizinan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk taat pada walil amr, betul. Selama tidak melanggar syariat Allah. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk taat pada orang tua. Ya kan? Selama tidak melanggar syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman, juga di surat Al-Ankabut. Ya. Ya, dua itu. Karena di surat Al-Ahqaf beda. Di surat Luqman dan Al-Ankabut ada kalimat wa in jahadaka ala an tusyrika bihi syai'a. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi, afwan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm, di surat Luqman. Di surat Al-Ankabut wa in jahadaka litusyrika bihi. Yaitu jika kedua orang tuamu bermujahadah berupaya agar kamu berbuat syirik kepada Allah, apa? Fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Kenapa? Di sini ada pelarangan taat kepada orang tua dalam rangka maksiat. Artinya ketaatan kepada kedua orang tua dan siapapun dari makhluk Allah kecuali Rasul, itu ketaatan yang dibatasi kalau misalnya tidak melanggar syariat Allah. Jadi ingat, ketaatan mutlak hanya kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan kepada selain keduanya, itu ketaatan yang bersifat muqayyadah. Apa arti muqayyad? Terikat dengan batasan syariat. Ya, wajib atas kita taat kepada Allah, wajib betul, tetapi selama tidak melanggar syariat Allah. Kenapa dibatasi? Kenapa Allah dan Rasulnya tidak dibatasi? Karena keduanya, Allah dan Rasulnya, kalimatnya Al-Quran dan As-Sunnah, keduanya wahyu, dan wahyu tidak mungkin salah, maka wajib diikuti. Walaupun tidak masuk logika, wajib diikuti. Maka jangan bertanya kenapa, kenapa ya Allah saya diharamkan babi. Jangan bertanya, sami'na wa ta'na, gitu ya. Segala perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya, walaupun kita tidak tahu hikmahnya apa, wajib taat. Segala perintah pemimpin, ulama, orang tua, ya, kalau kita tahu itu baik, kita wajib taat. Kalau kita tahu itu buruk, melanggar syariat, tidak boleh taat. Ya, sampai sini paham insyaallah ya. Ada yang mau bertanya? Langsung? Enggak ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menghadapi musibah yang menimpa keluarga kita, saking sedihnya mungkin, dan bagaimana agar kita bisa menjaga pikiran dan hati kita agar tetap bersabar dan tawakal menghadapi musibah yang menimpa keluarga kita? Pertama ikhwah sekalian, wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu adalah yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang paling pertama dan wajib adalah sabar. Untuk orang yang tertimpa musibah adalah sabar. Sabar itu apa? Orang yang tertimpa musibah ada 4 model. Ada 4 model. Pertama, tidak sabaran. Yang tidak sabar itu minimal dia mengeluhkan ke manusia tentang takdir Tuhannya manusia. Orang yang mengeluh di hadapan manusia itu seperti mengadukan takdir Tuhannya manusia. Ngerti gak ikhwan? Seperti ngadu, Allah Ta'ala telah menyulitkan saya, ngadunya ke makhluk. Ini merupakan bentuk ketidaksabaran. Kalau orang sudah tidak sabar dalam menghadapi musibah, dia ada berdosa. Ya berarti ini musibah, bukan ujian, ini musibah. Ya, berarti dia gagal ujian. Ini tingkatan terendah. Ini tidak berpahala, dapatnya dosa. Kadang-kadang ada di antara kita dapat musibah, iya saya sabar, emang tuh orang tuh nyebelin, tapi saya tetap sabar. Ini gak sabar. Kalau emang dia sabar, tahan diri, tahan lisan, ya. Kemudian tingkatan yang paling dasar dan ini wajib, ya, yang harus ada pada muslim, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau misalnya tertimpa musibah dia sabar, maka itu kebaikan buat dia. Sabar. Sabar terhadap ujian. Sabar terhadap ujian ini definisinya adalah al-wuqufu ma'al balwa bila syakwa. Yaitu bertahan dengan ujian tanpa keluhan. Yaitu keluhan terhadap makhluk. Keluhan terhadap Allah wajib, harus mengeluhnya ke Allah saja. Jadi sabar terhadap musibah itu definisinya apa? Al-wukufu, bertahan. Karena gak bisa lari, gak boleh seorang lari dari musibah, lari dari imtihan, ujian, gak bisa. Bertahan ma'al balwa, bersama dengan ujian, bila syakwa, tanpa keluhan kepada insan, ya, dia hanya mengeluh kepada Ar-Rahman, ya, begitu. Itu sabar, ya. Nah, ini basic default yang wajib hukumnya. Tidak harus sabar. Ya, step pertama sabar, tidak mudah mengeluh tentang takdir Allah kepada makhluknya. Ini. Kalau dia bisa kemudian dan sabar ini as-sabru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang sempurna itu di pukulan yang pertama. Artinya kalau ketika mendapatkan kabar musibah antum udah sabar langsung. Enggak dapat musibah, wah langsung teriak-teriak, "Oh Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa engkau Tuhan?" Ya. Ini enggak sabar. Teriak-teriak di depan orang-orang ini enggak sabar. Tapi ketika terjadi peristiwa itu dia tahan diri, ya. Misalnya ya dia disenggol sama motor orang, ya. Kemudian dia jatuh, sabar, ya, sabar, ya, sambil istighfar, istighfar, istighfar, ya. Kira-kira gimana? Antum gitu nggak, Pak? Biasanya kan orang jangankan disenggol, disalib aja nggak terima dia, langsung ngegas, ya. Apalagi pemotor yang biker yang non sunnah, ya, karena ada biker sunnah katanya. Ya. Nah ini kadang-kadang emosian, ya, nggak sabar, ya. Jadi harus sabar. Kalau dia sudah bisa sabar, maka dia bisa meningkatkan atau bahkan bisa langsung ke step berikutnya itu ridho. Ridho, ridho itu tidak wajib, tetapi kalau bisa mantap itu bagus. Bedanya ridho dengan sabar ketika dapat musibah. Orang kalau sabar dapat musibah itu belum tentu hatinya itu nerima. Kadang-kadang di hatinya itu masih enggak enak. Ya enggak? Ya. Kadang-kadang dapat musibah jelek, dompet hilang, isinya ATM 3 biji, kartu ATM bukan ATM-nya ya. Kartu ATM 3 biji. Kemudian SIM, STNK, repot itu, ya, uang 1 juta cash di dalam dompet itu, dan foto istri, kan repot itu, ya kan? Ya, antum ada nggak terima karena tuh duit baru tadi dapat itu, ya, ini tapi nggak ngomong, nggak keluh kesah, nggak, cuman dah hati tuh sakit rasanya, ini sabar masih. Adapun kalau ridho, udah nggak ada perasaan, udah nggak apa-apalah, Allah pasti ganti, udah nggak ada rasa. Enggak ada baperan, enggak ada. Bismillah, ntar Allah ganti. Gampang lah itu. Ah, ini ridho. Berat enggak, ikhwan? Berat, ya, tergantung apa kehilangannya, ya. Ya, tergantung apa kehilangannya. Ya. Kadang-kadang misalnya ada seorang pria kehilangan istri yang bawel, ya. Saya rela, alhamdulillah, istri meninggal bawel. Alhamdulillah, selama ini saya dihalangi untuk dapat istri baru akhirnya dapat kesempatan. Ini kira-kira apa nih? Baik. Ini ridho. Yang step tertinggi kalau bisa, kalau udah bisa ridho, bisa diangkat, di-upgrade lagi, yaitu syukur. Dapat musibah, bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Sabar. Iya, di pukulan pertama kita enggak misu-misu. Hati legowo, bersyukur bahkan karena ditegur oleh motor, ya. Nah, bersyukur itu apa? Justru ketika dapat musibah dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia bukan hanya sekedar rela nerima, tetapi dia bersyukur kepada Allah, ya Allah terima kasih telah menegur saya dengan musibah ini. Gimana? Ya, bisa? Insyaallah ya. Ada seseorang wafat ayahnya, kemudian bilang alhamdulillah, orang-orang kira-kira gimana? Wah, durhaka loh, anak macam apa? Enggak, saya alhamdulillah di sini, saya bersyukur. Wah, makin durhaka loh. Oh, saya bersyukur di sini bukan bersyukur yaitu senang dengan kepergian ayahnya, bukan itu, tapi bisa juga itu merupakan kesyukuran. Mungkin ayahnya sakit keras sehingga dia enggak tega melihatnya, akhirnya Allah cabut nyawanya, itu mungkin lebih baik bagi dia. Iya. Jadi ikhwan sekalian, martabat ketiga ini tertinggi, paling tinggi syukur. Kalau bisa menghadapi musibah dengan syukur, masyaallah, itu hamba yang paling tinggi tingkatannya insyaallah. Ya. Orang yang bersyukur. Biasanya kan mainstreamnya dapat nikmat bersyukur, ya enggak? Tapi ini anti mainstream. Ya, dapat musibah bersyukur, ya, alhamdulillah, ya. Ini bukan sekedar rela, tapi berterima kasih kepada Allah, dan pasti kalau dia bersyukur dengan adanya musibah tersebut, Allah pasti akan gantikan yang jauh lebih indah, insyaallah. Kalau kita perhatikan ya ikhwan, musibah di dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan musibah di akhirat. Maka coba kalau kita dapat musibah, bersyukur dengan musibah itu. Kemudian ingat akhirat, musibah di akhirat lebih sulit. Maka barangkali dengan musibah di dunia ini menghijabkan kita dari musibah di akhirat, bisa jadi kalau bersyukur, gitu ya. Lanjut. Udah jam 8, ikhwan. Gimana? Ini enggak habis ini. Ya akhwat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya bagaimana agar istiqomah di atas ketaatan. Wah, ini banyak sekali ini pertanyaan seperti ini. Jawabannya adalah beli buku Ustaz Yazid judul Istiqomah, itu jawabannya ya. Pustaka Takwa warna kuning. Enggak, anda jawab aja gini, simple aja, surat Al-Fatihah aja ya, biar simple aja. Surat Al-Fatihah itu jawabannya ya. Bagaimana kunci istiqomah ada di Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in, dan Siratal ladzina an'amta 'alaihim dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya itu, empat kunci istiqomah. Udah itu aja. Udah kan? Ayo. Paham kan ya? Iyyaka na'budu itu apa? Ikhlas. Iyyaka nasta'in minta sama Allah. Ini isti'anah. Jadi Iyyaka na'budu tauhid. Kunci istiqomah pertama tauhid. Orang kalau ada yang istiqomah ibadah tapi dia enggak bertauhid, pasti riya dia. Kalau enggak pasti berbuat syirik, pasti gitu. Jadi kunci istiqomah, ada orang istiqomah betul, lempeng aja hidupnya, ibadahnya selain lempeng tapi tauhidnya amburadul, mesti dia berbuat syirik dengan ibadah tersebut. Benar. Jadi harus dibangun di atas tauhid. Tapi kalau orang udah bertauhid insyaallah mudah istiqomahnya, insyaallah. Tauhid, Iyyaka na'budu. Jadi ibadahnya hanya untuk Allah. Maksudnya enggak ada orang pun dia tetap ibadah, gitu loh. Karena dia tahu Allah melihatnya. Iyyaka nasta'in, dia senantiasa meminta kepada Allah karena dia merasa diri dia enggak bisa istiqomah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci kedua. Iyyaka na'budu apa tadi? Ikhlas, tauhid. Iyyaka nasta'in, isti'anah, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu. Di tengahnya. Berikutnya Siratul Mustaqim itu kayak gimana? Nah, di sini ikhwah sekalian, Allah Ta'ala memberikan definisi Siratul Mustaqim itu dengan permisalan yang global. Dan ini memudahkan bagi orang awam untuk mencari contoh dan figur. Coba kalau Siratul Mustaqim didefinisikan secara mantik baku, jalan yang lurus adalah jalan yang apa gitu ya, yang tidak belok-belok kemudian gini dan belok-belok kayak gimana jalannya, kan bingung. Maka siratul mustaqim Allah definisikan siratnya siapa? Jalannya orang-orang yang Allah beri kenikmatan, nabiyyin, siddiqin, suhada, salihin. Paling awal nabiyyin. Nah, itu coba. Cara orang-orang nabiyyin, para sahabatnya, para ulama mengikuti mereka, para salafus saleh. Udah ada sampelnya, tinggal contoh. Orang awam kalau didefinisikan sesuatu dengan contoh lebih mudah paham, kayak kita-kita lebih mudah paham. Oh, siratul mustaqim kayak gitu ya. Maka kunci ketiga adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang engkau beri kenikmatan, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Orang-orang saleh lah minimal. Sekarang nabiin enggak ada, siddiqin sulit sekali temukan, syuhada enggak ketahuan siapa karena mati duluan, salihin cari ya. Ayo Pak, salihin ada Pak, salihin di sini ya. Salihin, cari orang saleh. Berarti kunci ketiganya adalah bersahabat dengan orang saleh. Kunci ketiga istiqomah bersahabat dengan orang soleh, ya, tauhid, akidah yang benar, ikhlas dan beramal. Kedua apa tadi? Senantiasa doa, minta sama Allah, karena kita enggak bisa istiqomah tanpa Allah yang bantu. Enggak mungkin kita istiqomah dewekan sendiri. Enggak, Allah yang kasih. Yang ketiga, perlu lingkungan, environment, pertemanan dengan orang soleh. Dan yang keempat, ghairil maghdubi alaihim, menghindari orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat, orang bersyubhat dihindari. Gitu. Rukunnya itu, syaratnya itu istiqomah. Empat itu aja ikhlas. Dari Al-Fatihah udah. Antum ingat-ingat, enggak usah nanya-nanya gini lagi. Pokoknya besok kalau nanya nasta'in. Ketiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim, cari teman yang saleh. Teman yang saleh itu menasihati antum untuk senantiasa istiqomah. Dan jauhi teman yang enggak benar, karena kalau kita udah ikhlas, minta sama Allah terus, temenan sama orang soleh dekat, tapi temenan juga dekat sama orang-orang fasik, ini ngerusak nantinya, bubar tiga-tiganya begitu. Tapi kan Ustaz, saya pengen merangkul semua orang. Ya udahlah. Afwan, izin bertanya. Enggak, ana izinin. Enggak usah diizini, enggak usah minta izin. Ana bertanya di luar tema. Jika tidak berkenan juga tidak masalah. Ya udah. Kebetulan Anda bekerja di salah satu perusahaan network marketing dan Anda baru tahu kalau perusahaan ini menggunakan sistem MLM. Jadi Anda ingin bertanya, apakah jika kita mendapatkan rabat bonus dari perusahaan tersebut, hasil dari keuntungan penjualan produk yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah kita itu termasuk horor? Sebenarnya apapun sistem MLM itu, masuknya aja itu nggak boleh. Maka otomatis secara umum apapun itu, hasil dari keuntungan atau apapun itu semua bersubhat. Baik bergoror dengan nama atas nama goror atau apa, karena aslinya MLM ini, karena MLM ini sebenarnya tujuannya untuk membeli orang atau mencari individu semata, ya, bukan membeli produk atau apa, menjualkan produk, ya. Jadi Anda sarankan ini berlepas diri dari sistem ini. Kalau memang perusahaan ini ada sistem lain yang lebih sahih, maka itulah sistem yang lain dari perusahaan itu. Tapi kalau perusahaan ini mutlak sistem yang dilakukan hanya MLM, maka berlepas dirilah. Karena bagaimanapun, kalaupun tidak 100%, minimal ada hartanya syubhat. Ya begitu aja lah. Kalau enggak usah dirinci lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila suami meminta pisah ranjang? Kondisi lagi marah, apakah hal ini termasuk dengan talak juga? Pisah ranjang atau hajrul madajir, yang namanya dalam Al-Quran istilah itu hajrul madajir, yaitu menghajar, mengasingkan tempat tidurnya, ini bukanlah talak, ini adalah bagian step dari tarbiyah. Pertama, mau'izah, yaitu ketika istri melakukan nusyuz, ya, maka lakukannya yang pertama mau'izah dulu, jangan langsung diasingkan. Mau'izah itu apa? Nasihati, ya. Nih coba di sini ada supaya lengkap, ya, di surat An-Nisa tuh, ya. Wallati takhafunna nusyuzahunna, An-Nisa 34. Yang kalian takuti kedurhakaan perempuan-perempuan itu, maka kalau istri kita itu enggak taat, durhaka sama kita laki-laki, maka step pertama fa'idhuhunna, berikan mau'idhah. Itu dulu, jangan langsung main pukul. Itu dulu, yaitu mau'idhah hasanah, ya, dengan cara yang baik, ya. Tidak nyakitin. Kalau enggak bisa, wahjuruhunna fil madaji', ini yang namanya hajrul madaji', yaitu pisah ranjang. Pisah ranjang ini maksudnya tidur tidak bareng. Tidur tidak sekasur, tidak seranjang. Ya. Istri tidur di kasur, antum tidur di kolongnya misalnya. Ya, istri tidur di kasur, antum tidur di ruang tamu. Kalau kontrakannya ternyata cuman 2 bilik, satu tempat tidur sekaligus ruang TV, sekaligus tempat parkir motor, sekaligus tempat bermain anak, satu kamar mandi. Ya apa boleh buat kalau istri di tempat tidur, antum di mana? Luar. Nah, antum yang jawab. Ya, pisah ranjang. Pisah ranjang ini adalah perbuatan yang bukan merupakan talak, kecuali dengan pisah ranjang tersebut antum mengucapkan kalimat talak atau menulis kalimat talak. Ya. Jadi kok sekedar pisah ranjang antum ngambek, ya. Ngambek karena pas antum pulang capek-capek habis macet, ya. Tiba-tiba antum lihat istri antum rambutnya kayak Madam Mikmak, ya. Wah, semrawut, ya. Antum ngambek, udahlah. Malam ini pokoknya babeh tidur sendiri, ya. Iya. Maka istri bilang, "Alhamdulillah ya Allah." Ya. Iya. Alhamdulillah kasurnya enggak bergetar lagi karena ngoroknya gede banget. Ya kan? Iya. Ini pisah ranjang seperti ini, ikhwan. Bukan termasuk talak, kecuali sembari pisah ranjang, sembari itu pula, ya, mengucapkan kalimat atau menuliskan kalimat talak. misalnya lewat WhatsApp, pokoknya kita pisah. Ini kalimat muhtamal, ya. Muhtamal, yaitu kalimat yang ada indikasi talak, ada juga tidak. Apa niatan dia? Pisah apa maksudnya? Kalau pisah dalam artian pisah suami istri, maka talak terjadi. Tapi kalau pisah ranjang maksudnya, maka tidak terjadi talak. Gitu. Begitu juga kalau ngaku di depan perempuan lain, oh saya belum punya istri kok, talak. Karena ini kenyataannya dia belum, dia menghilangkan status kesuamian dia kepada talak. Ya, kadang-kadang ada kayak gitu. Ngaku belum punya istri. Ya. Doa apa yang sebaiknya kita baca terus untuk meminta hidayah supaya suami bisa mengenal sunnah? Allah alam, doa aja dengan bahasa Indonesia, ya. Doa aja dengan bahasa Indonesia. Khusus untuk suami anda tidak tahu, Allah alam. Dengan bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi habis melahirkan, bayar hutang puasanya, bayar fidyah atau hutang puasa bagi hutang puasa lagi pas kondisi keadaan udah selesai nifas, dan apakah akikah? Oh, ini satu pertanyaan. Ini khilaf di antara ulama, apakah bayar fidyah saja atau sampai hutang puasa juga. Tapi hutang puasa juga, ya. Nah, afwan, bayar hutang puasa saja atau bayar fidyah juga. Ini khilaf di antara ulama, ya. Bagi yang mau seperti itu, bayar fidyah juga, maka bayar fidyah boleh ketika dia masih nifas. Apakah akikah harus dalam keadaan daging mentah atau dalam bentuk masakan? Boleh dua-duanya, ya. Mau instan, pesan, niatkan untuk akikah untuk anak ini, ya, itu boleh pesan, ya. Biasanya ada tuh ikhwan kita khusus akikah-akikahan, ya. Ya, pesan instan selesai, pakai nasi berkat kan enak, ya. Dan jangan lupa kasih anak, ya. Tanya panitia alamat anda nanti, ya. Apa itu ilmu filsafat? Banyak ulama-ulama seperti Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Al-Kindi belajar filsafat. Hukum mempelajari filsafat, dan adakah filsafat Islam? Filsafah dari kata filo dan sofi, ya. Ya, filo apa artinya filo? Hah? Tahu enggak arti filo? Sedih, bukan? Apa arti filo? Sopi itu apa? Kebijakan? Atau nama marketplace? Filsafat. Falsafah. Pertamanya fals, keduanya safah. Kalau dalam bahasa Arab. Ada, tahu enggak? Fals itu apa? Ya, fals. Ya, kepalsuan, semisal itulah. Safah, kebodohan. Ilmu filsafat. Kalau filsafat yang dimaksud adalah, filsafat itu banyak modelnya. Ada filsafat yang berkaitan dengan metafisik. Ada filsafat yang dimaksud dari sini, filsafat adalah matematika misalnya. Banyak filsafat apa dulu. Dan filsafat ada yang masalah antropologi, itu filsafat juga. Ontologi dan seterusnya. Beda-beda maksudnya filsafat apa. Kalau filsafat di sini berkaitan dengan keilmuan agama, berkaitan dengan akidah, maka jelas kita enggak memerlukan ini. Ya. Nah, ulama seperti Al-Farabi, tapi Al-Khwarizmi ini anda pikir enggak ke masalah filsafat agama, wallahu alam. Al-Khwarizmi ini ke anda lupa ya, wallahu alam. Adapun Al-Farabi, Al-Kindi dan bahkan Ibnu Sina, sebagian ulama mengkafirkan Al-Farabi dan Ibn Sina disebabkan kefilsafatan yang terlalu akut dan sampai betul-betul menihilkan peran Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Ala kulli hal, ini tidak perlu belajar filsafat. Hukum mempelajarinya bisa menjadi haram. Kalau filsafat yang dimaksud filsafat yang berkaitan dengan pemahaman agama. Tapi apakah ada filsafat Islam? Nah, di sini maksudnya filsafat Islam apa? Islam tidak memerlukan filsafat dan juga ilmu kalam. Yang diperlukan adalah ilmu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan pemahaman salaf, yang seringkali bertentangan dengan filsafat dan ilmu kalam. Karena filsafat dan ilmu kalamlah Imam Ahmad disiksa dan sebagian ulama disembelih. Karena ilmu kalam dan filsafat inilah yang menjadikan adanya orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan seterusnya banyak cabang permasalahannya. Tapi kalau filsafat Islam yang dimaksud adalah mengetahui falsafah dari hukum-hukum syariat Islam, seperti apa hikmah di balik solat, apa hikmah di balik, apa falsafah di balik puasa, maka ini ada kalanya boleh. Kalau dimaksudkan falsafah di sini adalah fadilah dan keunggulan amalan ini dibandingkan amalan lainnya, maka ini boleh. Tapi hal tersebut tidak perlu disebut falsafah, melainkan disebut apa? Hikmah. Begitu. Enggak ada yang mau nanya langsung kan? Panitia. Iya, fadhil. Umroh. Umroh itikaf di tanah suci di Masjidil Haram. Kita drivernya hanya mengharuskan untuk berpuasa bersama. Drivernya apa? Drivernya hanya mengharuskan makan untuk berpuasa. Kalau tidak disediakan, kita harus mencari makanan keluar dari Masjidil Haram itu. Berkurang keutamaan kita dengan umroh di tanah suci itu saja. Enggak berkurang insyaallah. Bukan hanya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, di masjid manapun kalau antum i'tikaf kemudian butuh sesuatu untuk keluar, maka ini hajat ini dimanzilahkan, beda, tidak pelanggaran hajat, kebutuhan makan apa ini, darurat, ini bisa menjadi darurat. Kalau enggak makan dia bingung nanti kelaparan, maka dia diperbolehkan keluar untuk sekadar dengan hajatnya dia, tidak lebih dari hajatnya dia. Maka insya Allah tidak mengurangi sama sekali tidak mengurangi. Kalau misalnya mau dia silakan, kita nggak tahu, belum pernah Ramadan di sana, mungkin ada juga sahurnya mungkin disediakan, mungkin Allah alam. Tapi kalau bisa dia bawa makanan, kalau memang bisa disembunyikan. Jika memang boleh ya, kalau nggak boleh jangan. Ya, kalau nggak boleh jangan. Dia silakan keluar cari makan di warteg-warteg terdekat. Kenapa? Oh, di Mekah nggak ada warteg. Di Mekah nggak ada warteg. Di hanut, kedai atau semisalnya, ya. Wah, ya. Udah. Apakah boleh bekerja di perusahaan dealer mobil atau motor dan perusahaan property developer perumahan? Pertama, mengharamkan sesuatu itu atau menghalalkannya belum bisa kita lakukan sebelum mengetahui gambaran masalah dan hakikatnya. Ya, kebanyakan dealer itu diharamkan bukan karena nama istilah dealer, bukan, tapi gambaran masalahnya gimana gitu loh. Jadi nggak bisa kita langsung boleh nggak bekerja di sana. Sebelum itu kayak gimana pekerjaannya, ya? Bagaimana sistem dealingnya? Hati-hati nanti pipis dia. Ya. Atau property developer, tergantung bagaimana, ya, akadnya dan bagaimana modelnya. Iya, itu dulu. Tapi kalau keumumannya nggak boleh, keumumannya, ya. Kita tahu dealer-dealer kayak gimana. Keumumannya enggak boleh. Ya. Wallahu alam. Ya, ini enggak dijelaskan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengambil faedah saat kita membaca buku atau artikel mengenai agama? Pertama, niatnya ikhlas. Buku ini dibaca untuk kita ambil faedahnya. Niatnya ikhlas, ya. Itu dulu. Kedua, husnuzan kepada penulis buku ini. Antum sudah seuzon duluan enggak bakal dapat faedah. Ketiga, antum siapkan pena. Kalau mau boleh mau yang berwarna-warni. Ya, yang warnanya atau stabilo berwarna-warni. Ya. Dan khususkan dengan rule dan peraturan antum warna-warna kesukaan antum dengan kadar kepentingan yang berbeda untuk tiap warna. Stabilo biasanya ada kuning stabilo ya, kuning kehijau-hijauan. Ada stabilo hijau, ada stabilo pink. Oke, ambil tiga itu. Makin kereng makin penting gitu kan. Misalnya makin ringan warnanya, penting cuman yang paling terakhir. Maka di sini antum yang cita rasa antum bagaimana enaknya? Yang kuning untuk yang penting tapi tidak begitu. Yang warna apa tadi habis itu? Enggak, sebelum pink ada derajat kedua. Hah? Hijau ya, ada bilang ya? Hijau. Warna hijau untuk yang lumayan penting. Yang pink ini yang paling penting. Gitu. Atau boleh dengan metode lain. Pink untuk definisi. Ya. Hijau untuk klasifikasi. Kuning untuk yang penting berisi lah, yang penting diisi lah. Ya. Gitu bisa. Dan anak kerap pakai kayak gini. Ya. Sistemat bersistem. Kalau antum mau pinter atau kelihatan pinter, ya, maka pakailah bagan dan skema. Iya begitu. Diskemakan, diklasifikasikan biar pinter. Minimal kelihatan pinter lah, minimal. Minimal gitulah. Beneran. Jadi tertata pikirannya itu. Orang pinter tertata pikirannya. Adapun orang yang sebenarnya pinter, cuman nggak ditata pikirannya, itu kelihatan bahlul juga itu. Ngomong-ngomong gitu lo gak jelas. Iya, bener kan? Padahal sebenarnya pinter dia, cuman karena gak ditata, gak punya cabang permasalahan, gak ngerti gambarannya, gak pergi kelasnya mana, jadi ngomong kemana-mana tuh kelihatan orang ini orang ngomong ngalor ngidul nih, aduh semoga Allah berhidayah dia, gitu kan? Iya, bisa jadi antum tuh pinter. Gak tahu bener apa enggak, tapi antum bisa jadi pinter insyaallah. Tinggal gimana mengklasifikasikan masalah. Pertama, kalau ada sesuatu, gambarannya dulu masalahnya apa. Sebelum menghukumi, gambarin dulu masalahnya kayak gimana. Ada perselisihan, titik pertengkarannya di mana. Dikit itu diketahui. Jangan langsung habuk aja hantam. Wah, kedua-duanya sama-sama gila pokoknya. Wah, nggak bisa gitu. Pahami masalah. Baru kemudian diurai. Kan dengan pemahaman kita bisa menghukumi. Tapi kalau menghukum dulu baru paham, itu enggak benar itu yang seperti itu. Ustaz, bagaimana hukum oral seks dalam hukum Islam? Allah Ustaz. Enggak enak dong. Ini kenapa enggak diedit ini? Di ini dong, di O, koma atas gitu ya. Ya. Ada kok agak pusing bacanya ya. Apa hukumnya ikhwan? Nggak bisa mengatakan hukum Islamnya adalah halal atau haram karena Anda tidak tahu. Tetapi yang Anda baca dari perkataan ulama, sesungguhnya mulut itu tempat yang mulia, sedangkan ia tidak layak untuk ditempatkan di tempat keluar kotoran. Ya, begitu aja. Ya. Ustadz, di kantor teman saya dilarang memanjangkan jenggot. Bolehkah jenggot dirapikan tapi dia dicukur habis? Kalau mau paling rapi, cukur habis sekalian. Gak rapi ya, karena masih ada pertimbangan lain untuk keluar dari kantor, tanggungan nafkah keluarga. Ini lihat ikhwan, yang seperti ini dia lebih mementingkan apa bisikan bahwa saya keluarga tidak akan ditanggung nafkahnya. Kalau memang gak memungkinkan memanjangkan jenggot dilarang, maka keluar. Kalau memang bisa keluar gitu ya, keluar. Akan ini ngapain kita taat dengan maksiat seperti ini, gitu? Tetapi ada beberapa keadaan yang semoga Allah memaafkan. Contoh, kalau dia pegawai negeri, itu sulit ikhwan untuk keluar, itu ada charge-nya. Apalagi kalau dia belum lama kerja, kenal sunnah duluan, tahu ini kebatilan, dia bolos bakal dicari-cari. Dia masuk, dia gak boleh jenggotan. Gimana tuh? Atau dia tanggalkan dulu jenggotnya di rumah nanti pas kerja. Gak mungkin. Ya, contohnya tentara. Anda pernah negur panitia kajian sunnah. Datang ke rumah negur. Antum gimana? Jenggot di kelihatan jenggotnya tuh tajam-tajam. Jenggot kok dicukur? Anak tuh berkali-kali akhirnya dia bilang, Ustaz, anak kerja di tentara, Ustaz, anak nggak bisa. Oh gitu. Kan nggak mungkin langsung keluar gitu aja. Perlu proses yang panjang dan hal-hal lain. Ya seperti ini dan apalagi tentara. Jenggotan di tentara di lapangan misalnya jenggotan, antum bisa diapain nanti sama komandannya ya kan? Ya, bu cukur jenggotnya, diteriakin kan? Tidak. Ya. Cukur, kamu berani membangkang kepada perintah komandan? Saya takut sama Allah. Berani? Rumah anda dekat Mabes TNI, dekat banget. Dan kita punya juga ikhwan-ikhwan ngaji di masjid jauh, banyak orang-orang tentara. Sebagian dari mereka dicukur memang. Gak bisa kita bilang, antum fasik banget, antum akhi. Gak bisa bilang gitu. Gak bisa kita, kenapa? Jadi orang seperti ini susah kondisinya. Pengen nyamain jenggot, pengen. Dan mengenang fotonya masih berjenggot. Tapi kemudian ada beberapa ikhwan akhirnya dia dipindah kerja maupun masih dalam ketentaraan, tapi tugas di kantor dan di dinas tertentu, akhirnya di situ diperbolehkan berjenggot. Jadi enggak semuanya bisa, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak boleh. Yang di lapangan enggak boleh. Yang di kantoran sebagiannya boleh. Akhirnya nelihat, "Wah, alhamdulillah jenggotan antum. Alhamdulillah Ustaz sudah dibolehin." Tugas antum di mana sekarang? Di bagian apa tentara? Anda jadi intel Ustaz. Mosok tuh. Jadi intel. Iya, tugasnya intel. Iya. Gitu ya. Nah, adapun kemudian faktor nafkah keluarga ikhwan. Pengen keluar resign dari kantor ini sementara akad masih berlaku, kontrak masih sekian atau sekian tahun atau sekian bulan. Kalau keluar dia harus apa? Kena penalti yang besar. Nah, ini yang repot kan? Nah, sehingga dia harus apa? Menghabiskan durasi masa kontraknya itu dulu. Ini tabrakan betul-betul. Kalau anda sebagai dai gampang anda bilang, antum keluar. Saya sih pengen gitu Ustaz dari dulu. Cuman kok keluar saya bakal kena penalti. Kabur. Saya pengen kayak gitu Ustaz, tapi mereka ngirim utusan nanti. Ya, hijrah. Ustaz, sudahlah saya enggak mau ikut kajian Ustaz, enggak ada solusi dari tadi kayak ngomong aja gitu kan. Ya, ini susah, dilematis kayak gini ikhwan. Maka yang seperti ini mudah-mudahan Allah maafkan. Ya, sambil dia niatkan betul-betul bukan karena apa-apa, tetapi karena apa? Karena memang udah enggak ada jalan lain lagi. Allah alam. Maaf ya agak terlambat, enggak apa-apa ya. Satu lagi nih, ikhwan. Anda baca enggak? Tinggal satu nih. Enggak kita baca nih sakit hati ini yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana menjelaskan pada ibu untuk mengikuti sunnah. Karena beliau bilang yang penting wajibnya dulu. Hah? Ini gagal paham ini namanya. Bagaimana menjelaskan pada ibu untuk mengikuti sunnah? Ibu bilang yang penting wajibnya dulu. Ya udah kalau gitu kita mubah dan makruh aja. Ini salah. Jadi makanya jelasinnya jangan, bu ikut sunnah bu. Ya mahamnya kalau sunnah ya yang penting wajib lah, masa kan lebih bagus wajib daripada sunnah ya. Jadi pahaminya jangan sunnah, jangan lafal sunnah. Ya, mari bu ikuti apa ya ahlu sunnah wal jamaah misalnya, itu lebih komplit dan lebih mungkin. Oh, ahlu sunnah wal jamaah pasti maksudnya sunnah di sini bukan sunnah lawan dari atau temannya wajib, bukan. Maka ya bu ngaji yuk ya, insya Allah bagus nih pengajiannya. Kadang lafal-lafal yang asing seringkali membuat sebagian orang yang konservatif dan kolot itu asing nih, nggak mau lah, aneh, nah apa istilah-istilah kayak gini. Tapi yuk bu ngaji bu, enak loh di sana ya. Misalnya di kadang-kadang gini jemaah sekalian, kita mungkin agak idealis, ngaji itu harus di masjid semuanya, ngaji itu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, nggak boleh ada makanannya misalnya. Tetapi bagi sebagian orang perlu ada pengajian seperti ini untuk mendekatkan orang. Nanti kalau udah bisa pinter ngaji, jangan lagi makanan ada gitu kan. Maka di sini mungkin solusinya, mungkin untuk ibu, kan kadang-kadang ibu-ibu kan suka kajian ada nasi berkatnya. Maka coba buat pengajian, memang enggak sampai nasi berkat. Ya. Ya onde-onde lah minimal gitu ya. Kadang kajian-kajian ibu-ibu tuh lumayan loh banyak makanannya. Iya. Ana pernah kemarin ke kajian ibu udah jati, jati apa itu, jati di Bekasi lah, jati Melati atau jati apa gitu namanya. Bekasi tuh jati banyak banget, antum tahu jati Asi. Jatinya banyak banget di Bekasi, jati Mekar, jati Warna, jati Ranggon, jati Mulia, jati, jati ya, sejati, ya, salafi sejati. Ada di suatu jati lah pokoknya. Ana ke kajian rumahan, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ana naik motor, dikasih bingkisan plastik gede banget tuh. Ada bolunya dua sama apa lagi gitu, buah-buahan. Terus ada lagi satu bungkus, Ana baru buka di rumah. Itu gede banget, motor Ana sampai gede kayak gini. Tahu gini Ana bawa mobil bu kan, dalam hati, dalam hati, dalam hati. Tahu gini bawa mobil gitu kan, pakai mobil kemari, ya biar mungkin dapat dua kresek. Bercanda, bercanda. Ya, ya itu sampai bawanya aja udah hati-hati tuh, gede banget. Ya, kajian umahat perdana itu, mungkin karena perdana ya, jadi gede gitu ya. Nah, sampai rumah tahu nggak itu? Ternyata salah satu dusnya itu pas dibuka ayam, satu porsi full masih berupa ayam. Ayam bakar maksudnya, ayam bakar. Iya, satu full ekor gitu. Kaget Anda. Ini pertama kali Anda dimuliakan seperti ini. Ya. Semoga Allah memberi hidayah untuk berkelanjutan. Karena enggak mengharapkan itu, dikasih aja dikasih kan. Alhamdulillah. Maka kadang-kadang ibu-ibu itu emang kayak gini kajiannya. Maka dimaklumi, jangan antum samakan dengan kajian masjid. Ya, ah ibu-ibu kajian ada makanan, nanti habis ngaji rame pasar langsung dan seterusnya, itu ibu-ibu wajar. Masih syukur mereka mau ikut kajian. Coba daripada ikut kajian yang bacaan selawatnya 50 menit, kajiannya 30 menit, ustaz diusir habis itu. Ada pernah kayak gitu. Iya, wah rebana namanya lama loh. Ah, belum selesai ustaz bacaannya. Tunggu di luar dulu. Langsung nunggu di luar sambil ngeliatin foto masjid. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, gitu kan. Lama nunggu di luar, selesai bacaan maksudnya selawatan dan semisalnya kasidahan. Kepada al-mukarram, ustaz silakan dipersilakan masuk ya. Anak-anak enggak tahu kok itu ada tahlilan sebelumnya. Anak enggak tahu. Jadi anak kena jebakan aja ya, tapi enggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Anak masuk itu anak diselawatin. Ustaz udah masuk. Allahumma shallu 'ala nabi. Allahumma shallu. Sayangnya itu anak enggak gandeng istri gitu kan. Dan dia kayak mau nikah gitu. Anak digituin tuh sepanjang itu, ibu-ibu pada gituin. Masyaallah, masyaallah. Kajian baru seberapa lama itu, habis itu ada secari kertas. Ustaz, maaf Ustaz, bacaannya masih banyak Ustaz, gitu katanya. Bacaan, perasaan saya bacanya dikit lagi deh. Taunya saya disuruh cepetan abisin, kelarin, jangan kelamaan gitu maksudnya. Karena kita masih mau baca Yasin juga abis ini. Oh gitu, masya Allah, selesai abis itu. Ya, anak pulang, udah. Udah, pulang gak ada apa-apa, udah gak ada apa-apain, pulang aja Ustaz, pulang gak gitu. Ya, mohon maaf Ustaz ya, kalau ada kekurangan, ya. Ya, saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Iya. Ibu-ibu ya wajar ya. Jadi jangan ya, kalau ibu-ibu udah mulai kajian sunnah, ustaz yang diundang alhamdulillah, walaupun masih makan-makan, ngobrol ngerumpi habis itu tetap nasihatin, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maklumin ibu-ibu ya, maklumin. Ya, beda dengan kajian masjid seperti ini. Ya. Mungkin aja ke kajian yang mungkin menarik bagi ibu ini. Ya begitu ya. Cukup sekian insyaallah, jazakumullah khairan jazak. Mohon maaf atas keterlambatan dan malamnya ini. Terima kasih atas keberadaan antum sekalian. Barakallahu fi 'ulumikum wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.